Kisah Rasu-Rasui, Pasai 25. Leuro ohluh Festus truk bak tempatnyan, gopnyan laju gejak ni bak Kaisaria u Yerusalem. Ni bak tempatnyan, imum-imum ule dan pemimpin-pemimpin Yahudi laju jipesampok ubak gopnyan pu yang jigadu le awaknyan ke hai Paulus. Awaknyan tetap jibujuk Festus, jiusaha atuh jeroh atejih atuh awaknyan. Festus nyan, jitim yu jak cok Paulus dan jiba u Yerusalem. Sabab awaknyan kamu pakat ke jepu mate Paulus bak tengah rut. Tema Festus jejawab. Paulus tengah teten di Kaisaria. Dan ulon kedropi hana terbelon riwang kedah. Jadi, bak ke orang-orang raya nyang nalam kawan gata jejak musajin ngon ulon u Kaisaria. Dan tepuk sidang Paulus nyan disida. Munyo kebit jih nyan ka jipebet. But nyang salah. Oh kalau tinggal di Yerusalem kira-kira 8 atau 10 urote, Festus laju jiwo u Kaisaria. Singohnyan laju jipena sidang pengadilan dan jiperintah mangat Paulus jipehadap uke. Wate Paulus truk kunan, ureng-ureng Yahudi nyang katruk ni bak Yerusalem, laju jidong ban selingka gopnyan. Dan laju jipepun pegah nyang jigadunyan, nyang paling berat wate Paulus. Tema awaknya hana bukti-bukti pu yang kaji tuduhnya. Nibak gebila drogopnya, Paulus gepegah. Ulun hana lun pubut tapi pih yang salah ubak hukum Nabi Musa. Atawa kebait Allah menancit ubak Kaisar Roma. Tema Festus kena jicok ate urang Yahudi. Laju jitanyong bak Paulus. Pekeh getatam jak Yerusalem, mangat gata tepus sidang ide diku ulun. Kehai pepe yang kaji tuduh nyan? Gejawab le Paulus. Ulun tengah lundong di ke mahkamah Kaisar Roma. Dan bak tempat nyan ke ulun mesti tepe sidang. Tengku kerana tepe bahawa ulun hana masalah atuh orang Yahudi. Menyak ulun kalun ingke hukum dan lun pubut siapa-siapa buat yang patut terhukum ngon hukum mati. Ulun rela mati. Temamunya pepe yang dituduh nyan. Hana betul. Hana mesti teropih yang jijuk ulun bak awak nyan. Ulun lake mangat ulun tepu sidang bak pengadilan Kaisar. Oh kalau jimu pakat ngon penasehat-penasehat ji, Festus jipegah. Gata tale tepu sidang di pengadilan Kaisar, jadi gata haroh jak muhadap Kaisar. Hana padup natrip tema ohleh nyan. Raja Agripa dan Bernike gejak ubak Kaisaria ke gejak pegah selamat ubak Festus. Oh kalau hawaknya na padup uroni bak tempatnya, Festus laju jiputrang ke hai perkara Paulus ubak Raja Agripa. Ken Festus? Na di sino sidro ureng hukuman yang ditinggai lef Felix wate ulun mantong na di Jerusalem. Imum-imum ule dan pemimpin-pemimpin Yahudi jiputamong pengaduan awaknya atuh urengnya dan jilake mangat ulun perhut hukuman atuh urengnya. Tema ulun jawab bahwa ureng Roma hana jut terserah menan mantong sidra ureng tertuduh ke tuhukum. Menyonyang tertuduhnya gohlom menghadap keangon ureng-ureng nyang pedakwa gopnya dan teberi wate kejibiladro. Ngonyan, wate awaknya jijak keno, ulun hanalun prehtrip, singohnya laju ulun puna sidang pengadilan, dan lun perintah mangat urengnya jiba menghadap. Wate ureng yang pedakwa, jidong siraji pegah pe yang jigadunya. Awaknya hana jigadu sapu-sapu buat yang jihut yang jipubut le urengnya. Lage yang ulun pikir temaji pegah le awaknya. Yang na awaknya membida pendapat sabi kedro-dro ke hai agama ji kedro dan ke hai sedro ureng yang nanji Isa. Urengnya kamati. Tema Paulus tetap ji mekruh bahwa urengnya udip. Sabab ulun bingung pakriban ulun hasil metemu keterangan-keterangan ke hai perkaranya. Laju ulun tanyong bak Paulus pekeh ji temjak u Yerusalem dan tepu sidang idih atuh perkaranya. Tema Paulus jilake ik banding. Jihnyan jilake mangat jihnyan tetap tutun sampo perkara jih gepuputuh le Kaisar. Ngon sababnya ulun perintah mahangat jihnyan tetap tutun. Sampo ulun metemu wate kelun kirim jihnyan ubak kaisar. Laju Agripa jipegah bak Festus. Ulun kedropi kena lon dengar urungnyan. Singoh ampon jet nedengoh. Jawab Festus. Singohnyan Agripa dan Bernike jijak ngon upacara kebesaran. Awaknyan jitamong lam ruang sidang. Mesajan-sajan ngon ureng-ureng raya angkatan perang dan ureng-ureng megah yang nalam bandanyan. Atuh perintah Festus, Paulus laju jipetamong dan Festus laju jipegah. Jauhlah Tengku Ampon dan mandum hadirin. Ureng nyau tak jigadu bak ulon lim mandum bansa Yahudi. Bahke nyandi Yerusalem moncat jint yang nanti sino, awak nyanji tuntut ngon jiklik bahwa jihnyo hana patut tepubiuh udah. Tema di ulun, hana dun temu mu bacut pih yang kaji pubut kejut tecok kedacai hukum ketepurut hukuman mati. Ngon sababnya, jihnyo kedro kaji lake ketepu sidang ubak pengadilan kaisar. Ulun kalun cok keputusan kelun kirim jihnyo ubak kaisar. Tema di ulun, hana lun temu sapa pih keterangan yang tegah ke hidro jihnyo, kelun tulis surat ulun ubak kaisar. Nyang ke sabab ji, ulun pehadap jihnyo di ketengku-tengku ban mandum. Yang paling lumboisa ubak tengku ampun baginda Agripa. Mekesut ulun naku. Oh kalah tepariksanyo, na bahan ke ulun ketulis surat. Sabab menurut perasaan ulun, hana ke bak tempat ji, tekirim tira ureng ke nong tun ngon hana tepegah pesalah yang tertuduh atajihnyo.